Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة جماعة كمي حرمتي رحمني ورحمكم الله. Nah, kita kembali melanjutkan kajian dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, sebab-sebab yang berfaedah demi terwujudnya kehidupan yang bahagia, karya Syekhul Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada sebab yang ke-10. Beliau rahimahullah mengatakan sebab yang ke-10 adalah tautinun nafsi ala ihtimalil makarih, menyiapkan jiwa untuk menghadapi kemungkinan yang buruk. Nah, jadi di dalam kita menjalani kehidupan tentu akan ada saatnya datang hal-hal yang tidak sesuai keinginan, hal-hal yang di situ kita anggap sebagai musibah, sebagai petaka. Nah, di situ termasuk sebab agar kita bisa menghadapinya dengan baik, hati kita tetap tenang dan tenteram, yakni kita bagaimana mengokohkan jiwa, menyiapkan jiwa untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang buruk tersebut. Nah, kita baca penjelasan beliau. Fa'idha atau wa min anfa'il asbab li zawalil qalaqi wal humum, maka termasuk sebab yang paling bermanfaat untuk menghilangkan keresahan, kesedihan. Fa'idha hallat bi asbabul khauf, yaitu apabila menghampiri seorang sebab-sebab rasa takut, wa asbabul asqam, datang juga misalkan sebab-sebab penyakit, wa asbabul faqri, sebab-sebab kemiskinan, wal adami lima yuhibbuhu minal mahbubatil mutanawwi'ah, atau sebab-sebab hilangnya apa yang dia cintai dari perkara-perkara yang dia cintai yang itu bermacam-macam. Nah, itu contoh bagaimana kondisi yang tentunya bagi seorang dianggap sebagai keburukan, kejelekan, musibah. Kan, menghampiri dia sebab rasa takut, menghampiri dia sebab sebuah penyakit, sebab kemiskinan, sebab hilangnya apa yang ia cinta. Nah, ketika datang hal-hal tersebut, bagaimana beliau rahimahullah membimbingkan kepada kita, fal yatalaqqa dhalika bi tuma'ninatin. Pertama, hendaknya dia menghadapi itu dengan tetap tenang. Tumakninah, tenang. Nah, ini yang butuh memang kepada melatih jiwa, butuh kepada yakni belajar dari pengalaman yang sudah berlalu dari kehidupan dia. Nah, jadi bagaimana ketika datang musibah, datang hal-hal yang tadi ya, rasa takut, ya, kerugian materi, ya, kerugian pada fisik, berupa sakit dan sebagainya. Satu, tetap tenang. Tetap tenang. Wa tautinin lin nafsi alaiha. Kemudian dia apa? Kokohkan jiwanya, ya kan? Dia menyiapkan jiwanya untuk bisa menerima itu. Bal ala asyaddi ma yumkinu minha. Bahkan dia siapkan jiwanya tadi untuk bisa menerima sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu yang mungkin bisa terjadi. Istilah kita itu apa? Kita siapkan jiwa untuk segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Fa inna tawtinan nafs ala ihtimalil makarih yuhawwinuha wa yuzilu shiddataha. Karena di dalam kita menyiapkan jiwa, mengokohkan jiwa tadi untuk bisa menghadapi dan menerima kemungkinan-kemungkinan yang buruk tadi, itu akan meringankan musibah itu sendiri dan akan menghilangkan penderitaan yang terjadi karena musibah tadi. Artinya kan ya, yang namanya musibah pasti menjadikan kita sedih, menjadikan kita menderita, merasa sempit dan sebagainya. Itu jelas manusiawi, tabiat manusia ketika dapat musibah ya akan sempit, akan menderita karenanya dan seterusnya. Tapi ketika bisa kita menenangkan diri kita, menyiapkan jiwa kita untuk kuat dan menerima apa yang akan terjadi, bahkan kemungkinan terburuk tadi, itu akan menjadikan ya musibah tadi menjadi ringan dan level penderitaan yang dirasakan itu akan terus melemah, melemah dan bahkan bisa hilang. Nah, ini barakallahu fikum. Sebagaimana pernah kita singgung, bagaimana bimbingan dari salah seorang salaf, Syuraih rahimahullah, ya pernah kita nukilkan bagaimana ucapan beliau, ini la usabu bil musibah fa ahmadullaha 'alaiha arba'a marratin. Sungguh, kata Imam Syuraih rahimahullah, aku ditimpa sebuah musibah tetapi aku memuji Allah ketika dapat musibah itu sebanyak 4 kali. Jadi tetap beliau memuji Allah, kena musibah beliau tetap memuji Allah. Nah, kenapa bisa demikian? Pertama kata beliau adalah apa? Ahmadu idlam yakun a'dama minha. Aku memuji Allah karena musibah yang menimpaku itu tidaklah lebih besar daripada yang sedang terjadi ini. Ya kan? Tidaklah lebih besar dari yang sedang menimpaku ini. Ini yang kita inginkan. Jadi ketika kita barakallahu fikum sudah mengokohkan jiwa, menyiapkan jiwa dengan segala kemungkinan yang buruk tadi, kita bisa melihat ternyata yang menimpa kita tetap tidak sebesar yang barakallahu fikum bisa mungkin terjadi. Nah, jadi alhamdulillah betul istilahnya ada materi kita dari harta kita yang hilang. Betul, ada kemudian fisik kita, tubuh mungkin terkena suatu bahaya dan penyakit misal. Tapi walhamdulillah ternyata tidak lebih besar dari ya ini. Yang kalau Allah kehendaki sebenarnya bisa. Ini lebih besar dari ini. Hilangnya lebih banyak. Pengaruh negatif atau dampak buruknya bisa lebih besar, bisa. Dan kita sudah menyiapkan jiwa kita untuk itu, tetapi ternyata walhamdulillah barakallahu fikum yang mengenai kita tidaklah lebih besar daripada yang sedang kita alami itu. Nah, sehingga itu kata Syekh tadi apa? Meringankan musibah tadi, bahkan bisa menghilangkan penderitaan yang dihadapi yang menimpa seorang hamba tadi. Nah, khususan idza ashghala nafsahu bi mudafa'atiha bi hasabi qudratihi. Terlebih jika kemudian dia sibukkan dirinya ya, untuk menghadapi musibah itu dengan apa yang dia mampu. Jadi setelah jiwa kita kokoh, siap, tabah menghadapi musibah tadi, bahkan segala kemungkinan yang terburuk, kemudian setelah itu jangan kita larut kepada meratapi kondisi itu. Jangan kita larut meratapi kondisi musibah tadi, tetapi sikapi setelah itu dengan kita sibukkan diri untuk menghadapinya. Artinya apa yang bisa kita lakukan untuk menangani musibah ini, untuk menghadapinya. Sibukkan diri dengan itu. Bihasabi qudrah, bihasabi maqdurihi, sesuai apa yang dia mampu, yang bisa dia lakukan. Sehingga jiwanya itu fokus dengan solusi, ya kan? Pikirannya fokus dengan solusi apa yang bisa saya lakukan. Nah, ini yang memang butuh sekali lagi kepada latihan. Karena terkadang kita menghadapi kondisi sulit seperti itu, seringnya hilang kesadaran, ya kan? Sehingga justru yang ada meratapi, wah saya ini menderita begini, begini, begini, sudah nggak ada solusi begini. Diratapi terus, ya semakin sedih. Semakin seorang itu terpuruk, nah, karena justru yang ada dia meratapinya. Yang dibimbingkan di sini oleh Syekh rahimahullah, kokohkan jiwa, kuatkan jiwa, tetap tenang, tetap kuat, bahkan siapkan jiwa untuk segala kemungkinan yang bisa terjadi. Setelah itu kemudian fokus bagaimana menghadapinya dengan apa yang ia bisa, dengan apa yang ia mampu. Sehingga fayajtami'u fi haqqihi tawtinun nafs ma'as sa'i nafi'i alladhi yushghilu 'anil ihtimami bil masa'ib. Baik, maka berarti apa? Terkumpul pada dia dua perkara yang sangat bermanfaat, yaitu satu, mengokohkan jiwa, menguatkan jiwa, menyiapkan jiwa untuk menghadapi musibah tadi. Yang kedua, dia barengi dengan usaha-usaha yang bermanfaat. Nah, yang dua perkara ini butuh apa? Akan mengalihkan pikirannya dari meratapi musibah tersebut. Nah, jadi memang yang namanya meratapi kondisi itu justru akan menjadikan seorang itu akan mempersulit diri. Akan mempersulit diri, seolah-olah sudah semua jalan itu sudah buntu, sudah begitu berhenti dia. Nah, ini ketika memang dia itu tadi fokusnya kepada meratapi, jadi seperti itu. Tapi kalau dia bisa tetap tenang, kuat jiwanya, siap dengan segala kondisi yang akan terjadi, kemudian dia berusaha menghadapinya dengan usaha-usaha yang bermanfaat, itu semua akan mengalihkan dia daripada meratapi musibah tadi. Kemudian kata Syekh selanjutnya, wa yujahidu ala tajdidi quwwatihi al-muqawimati lil makarih. Dia juga harus bersungguh-sungguh untuk terus memperbaharui kekuatannya di dalam menghadapi musibah itu. Nah, ini memang yang kadang sebagian pihak butuh adanya orang lain yang menguatkan, butuh adanya orang lain yang mensupport dia. Kadang betul seorang semula kuat menghadapinya, tapi berhari sehari, dua hari, tiga hari, kadang akhirnya menjadi loyo. Nah, yang seharusnya berusaha untuk terus memperbaharui kekuatannya. Ya, barakallahu fikum, idealnya bagaimana dia bisa membangkitkan semangat itu terus dari dalam dirinya. Cuman pada sebagiannya tadi butuh adanya pihak-pihak lain yang datang memberikan dorongan, memberikan support, memberikan ya ini ya bantuan kepada dia dengan apa yang mereka bisa, sehingga dia semakin bisa memperbaharui kekuatan dirinya di dalam menghadapi musibah itu. Nah, type itu yang sifatnya usaha yang bisa dia lakukan. Bagaimana menata jiwa, menata hati, dan bagaimana pikirannya fokus kepada solusi dengan menghadapi musibah tadi. Kemudian lebih daripada itu, perkara yang sangat penting diingatkan Syekh di sini, ma'a i'timadihi fi dzalika 'ala Allahi wa husni tsiqati bih, disertai dia menyandarkan diri di dalam itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang sangat penting. Ini yang barakallahu fikum akan melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa, yang ini tidak didapatkan oleh mereka orang-orang non muslim. Mereka mungkin bisa tadi ya, ada petaka musibah menimpa mereka, oh, tetap tenang, tetap tenteram, kuatkan jiwa, fokus menghadapi musibah. Siapapun bisa, muslim, kafir, bisa. Yang membedakan antara muslim dengan yang kafir di titik ini, poin ini, seorang muslim kekuatannya dibangun di atas apa? I'timaduhu fi dzalika 'ala Allah. Bersandarnya dia, bertawakalnya dia di dalam menghadapi ujian tersebut, bukan dengan kemampuan pribadi, bukan dengan banyaknya teman dan relasi, tetapi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang melahirkan kekuatan yang luar biasa, sehingga jiwanya akan tetap terus tenang, tetap tenang, tetap kuat di dalam menghadapi ya berbagai macam musibah yang mungkin datang bertubi-tubi menghampiri kehidupannya. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai sebaliknya, di dalam menghadapi musibah, menghadapi ujian dan cobaan, terus kita malah bersandarnya kepada kemampuan pribadi. Ini jangan. Apalagi kalau larinya kepada hal-hal yang berbau, istilah orang berbau klinik. Wah, ini saya dapat ini. Wah, datang ke dukun, minta ini. Oh, ini pakai ini, nanti akan lancar. Apakah yang cincinnya lah, mungkin gelangnya, mungkin kalungnya, macam-macam itu. Ini justru bukannya solusi, tetapi akan semakin menjatuhkan dia dalam keterpurukan. Kan banyak ya orang ya, tipe usaha yang bangkrut atau apa begitu, akhirnya larinya ke jalan itu. Maka yang demikian, barakallahu fikum, sungguh kecelakaan yang nyata bagi dia. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya kan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa yang bergantung kepada sesuatu, dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, ya kan, siapa yang bergantung kepada sesuatu, bersandar kepada sesuatu, dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Nah, dia menggantungkan diri, urusan dirinya kepada cincin misalkan. Ya Allah kan serahkan dia kepada cincin, batu. Apa bisa memberi manfaat? Apa bisa menolak mudharat? Apa bisa memberi solusi? Apa bisa menjadikan dia melewati ujian tersebut dengan baik? Batu. Atau kepada ya tempat yang keramat, dia semedi di situ. Apa bisa? Tidak ada solusi. Justru Allah akan campakkan dia, Allah gak akan tolong dia diserahkan kepada sesuatu itu tadi, yang kepada pohon, yang kepada pohon, yang kepada syaitan, jin-jin, kepada juga kepada makhluk-makhluk tadi. Nah, yang mana semua makhluk itu adalah lemah, tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang kata para ulama, ya, ringkas lafaznya tapi sangat mendalam dan luas faedahnya. Ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bersandarnya kepada sesuatu, bergantungnya kepada sesuatu, Allah akan apa? Serahkan dia kepadanya. Ya, sehingga jangan sampai kita bersandar bergantung kepada makhluk, siapa pun itu, jangan. Sampai pun kepada diri kita, jangan. Tapi hanya bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersandarnya kepada Allah, Allah akan cukupi segala urusannya dan Allah akan tolong dia di dalam melewati ujian-ujian tadi. Sehingga yang semula susah jadi mudah, yang semula rumit menjadi gampang, yang semula gambarannya kayak jauh jadi dekat. Begitu. Akan mudah dia menjalaninya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakalnya hanya kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya sehingga menjadi mudah segala urusannya. Nah, dengan sebagian dalam doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Jadi sebenarnya mudah dan sulit itu ya tergantung tadi taufik dari Allah. Nah, suatu perkara yang mungkin sebenarnya gampang, mudah, tapi kalau Allah tidak beri taufik dia bisa menyelesaikan itu, ya jadi susah, jadi berat. Enggak bisa lolos dia melewati ujian itu. Tapi ketika Allah beri taufik kepada seseorang, suatu ujian, musibah yang berat, Allah beri taufik, Allah beri kemudahan, ya, dia semakin ya bisa ketemu solusi, akhirnya bisa melewati semua itu dengan baik. Maka kuncinya tadi, bagaimana i'timaduhu fi dzalika 'ala Allah, kebersandaran hatinya kepada Allah. Wa husni tsiqati bih, dan kepercayaan kepada Allah. Bagusnya kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana di dalam firman Allah taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kata para ulama, ya, dua kemudahan mengapit satu kesusahan. Dari mana faedah ini terambil? Ya kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ulama katakan dua kemudahan mengapit satu kemudahan. Satu kesusahan. Dua kemudahan mengapit satu kesusahan, kesulitan. Dari mana faedah ini terambil? Bukankah sama-sama tersebutkan masing-masing apa? Susah, mudah. Susah, mudah. Sama-sama dua. Ya kan ya? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Nah, faedah ini terambil dari sisi dalam tata bahasa Arab. Kalau dua kata itu terulang, yang itu ada alif lamnya, ma'rifat, itu maksudnya yang kedua itu ya sama dengan yang pertama. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi al-usr, kesusahan yang tersebutkan di ayat berikutnya itu adalah sama dengan kesusahan yang tersebutkan pada ayat yang sebelumnya. Sama. Sementara yusran, kemudahan, disebutkan dengan isim nakirah. Ya kan, yusran. Nah, kalau isim nakirah itu menunjukkan apa? Kemudahan yang satu dengan yang kedua itu berbeda. Itu apa? Berbeda. Sehingga dari situ terambil faedah apa? Satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Sehingga kita harus yakin dengan ini. Kita yakin percaya dengan firman Allah ini, pasti insya Allah setelah kemudahan ini sebentar lagi akan datang kemudahan. Tidak akan mungkin dua kemudahan, satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Nah, cuma tinggal kita yakin tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini memang yang perlu terus kita didik pada jiwa kita, yaitu yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Itu yang perlu terus kita kuatkan. Kita lebih percaya dengan makhluk seringnya itu. Kita lebih yakin kepada makhluk, itu yang jadi masalah. Kalau ada makhluk kasih janji ke kita, wah yakin sekali kita. Sudah, kamu ikut saya jamin hidupmu. Sudah, kita seolah-olah sangat percaya dengan dia. Ya pasti akan dipenuhi segala fasilitas dan sebagainya. Tapi begitu membaca ayat Al-Quran, janji-janji Allah, seolah cuma lewat saja gitu. Hati kita tidak membekas bahwa itu adalah janji Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, yang menciptakan segala makhluk, yang mengurusinya. Ya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang la yukhliful mi'ad, tidak menyelisihi janji. Nah itu seolah-olah lewat begitu saja. Padahal kalau yang namanya makhluk, kehebatan makhluk itu ada masa lemahnya. Kehebatan makhluk itu ada masa ya mungkin habis, hilang. Ya kan? Sifat amanah makhluk itu kadang ada saatnya dia berkhianat. Ya, janji makhluk itu yang kadang ada yang tidak ditepati, itu makhluk. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tadi dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah, Allah itu tidak menyelisih janji, Allah itu Maha Rahmah, penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah berjanji akan mencukupi hamba-hambanya yang bertawakal, dan seterusnya. Itu janji Allah. Itu yang harus kita yakini, betul-betul kuat keyakinan kita dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah. Berikutnya kata Syekh rahimahullah, wala raiba anna li hadhihi al-umuri fa'idataha al-'uzma fi husuli surur wa insirahi sudur. Maka tidak diragukan lagi bahwa perkara-perkara di atas faedahnya sangat besar di dalam ya tergapainya kebahagiaan dan juga menjadi lapangnya dada. Nah, jadi apa yang tadi disinggung oleh Syekh itu tidak ragu lagi, faedahnya sangat besar di dalam menghadapi segala musibah tadi. Ya, yaitu bagaimana usaha mengokohkan jiwa, menguatkan jiwa untuk tetap tenang, siap dengan segala resiko, sampai pun resiko yang terburuk. Kemudian juga bagaimana menyibukkan diri untuk bagaimana menghadapi ujian dan musibah tersebut, diiringi dengan tadi apa? Hati yang senantiasa bersandar kepada Allah, senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya sangat-sangat besar di dalam seorang bisa menggapai kebahagiaan dan lapangnya dada. Nah, ditambah lagi di sini oleh beliau, yang semakin akan menjadikan lapangnya dada seorang hamba, ma'a ma yu'miluhu al-'abdu min ath-thawabil 'ajil wal 'ajil, disertai apa yang ada pada hati seorang hamba berupa harapan dia kepada Allah, berupa pahala, berupa ganjaran dari Allah, baik yang sifatnya itu akan Allah segerakan ataupun nanti pahala yang Allah siapkan di akhirat. Nah, ini juga yang membedakan antara muslim dengan kafir. Ya, kalau seorang yang tidak beragama Islam, ya dia gambarannya bagaimana? Keuntungan dunia, artinya saya harus tenang, saya harus begini, itu kaitannya karena biar dunia saya baik, biar saya segera bisa menyelesaikan masalah ini berganti dengan yaitu kehidupan yang baik, ya kan? Fokusnya dunia, fokusnya kehidupan dunia. Tapi kalau seorang muslim, seorang ahli tauhid, ya tidak hanya sebatas urusan dunia, di dalam hatinya ada harapan kepada Allah berupa pahala, baik itu untuk yang sifatnya disegerakan, yaitu dunia ini Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan ketenteraman, kehidupan bahagia dunia, juga yang sifatnya akhirat dia. Dia yakin kalau dia tetap bisa sabar menghadapinya dengan tetap menjaga iman dia kepada Allah, Dia yakin Allah akan persiapkan balasan yang jauh-jauh lebih baik untuk akhiratnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dipenuhi balasan bagi orang-orang yang sabar itu dengan tanpa batas. Kan? Ini pahala orang-orang yang bersabar. Tanpa batas. Sangat besar. Ini dia yakini. Sehingga dia pun akan tetap berusaha menguatkan jiwanya di dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Dia kuatkan jiwanya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha mushahadun mujarrabun wa waqi'uhu mimman jarrabahu katsiran jiddan. Perkara ini sesuatu yang bisa disaksikan. Artinya betul-betul nyata. Ini orang yang menerapkan itu betul-betul terwujud. Hal-hal yang tadi telah disebutkan, ya betul-betul nyata, betul-betul terjadi bagi ya dari orang-orang yang memang menerapkan itu. Katsiran jiddan, banyak yang sudah ya betul-betul membuktikan itu semuanya. Ya. Itu barakallahu fikum sebab yang ke-10. Tapi masih ada waktu, kita baca sebab yang ke-11. Adamul istislami lil awhami wal khayalat. Sebab yang ke-11 untuk kehidupan yang bahagia adalah jangan menyerah kepada bayang-bayang dan khayalan-khayalan. Jadi yang namanya manusia terkadang kan apa? Dia punya bayang-bayang yang senantiasa muncul, khayalan-khayalan ini. Nah, jangan sampai seorang hamba itu tunduk dan menyerah dengan bayang-bayang itu. Wa min aqdamil ilajat li amradil qalb al-asabiyyah bal wa aydan lil amradil badaniyah, termasuk obat yang paling besar untuk penyakit-penyakit hati, penyakit jiwa, bahkan juga sebagai obat bagi penyakit fisik. Quwwatul qalbi, itu kuatnya hati. Wa adamu inzi'ajihi wa inzi'alihi, dan tidak terpengaruh, tidak terganggu dan tidak terpengaruh oleh bayang-bayang dan khayalan-khayalan. Allati tajribuha al-afkaru sayyi'ah, yang itu munculnya karena pikiran-pikiran yang jelek. Pikiran-pikiran yang jelek. Nah, jadi intinya terkadang seorang sering terlintas khayalan-khayalan, bayang jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, ini jangan sampai hati kita lemah dan menyerah dengan itu, jangan. Harus kuat hati, tidak terganggu dan terpengaruh oleh khayalan dan bayang-bayang tersebut. Li'anna al-insana mata istaslama lil khayalat wa fa'ala qalbuhu lil mu'athirat. Karena sesungguhnya seorang insan, kapan dia itu tunduk kalah kepada khayalan-khayalan itu, kemudian terpengaruh hatinya, ya minal khawfi minal amradi wa ghairiha, berupa kekhawatiran apa penyakit, jangan-jangan saya menderita ini, jangan-jangan saya menderita ini, jangan-jangan saya nanti akan sakit ini, jangan-jangan saya sakit itu. Wa minal ghadabi wa tashawmush minal asbabil muqdimah, ya marah dan kacau karena ada sebab-sebab perkara yang menyakitkan dia. Wa min tawaqqu'i huduthil makarih wa zawalil mahab, juga apa kekhawatiran akan terjadinya sebuah bencana atau hilangnya sesuatu yang ia cintai. Ya, amin, kalau semua itu hanyalah bayang-bayang semata, khayalan-khayalan semata yang itu muncul dari pikiran yang buruk tadi, kalau dia sampai menyerah, ya artinya mengiyakan bayang-bayang dan khayalan tersebut, ya was-was dan semisal itu, auqa'ahu dzalika fil humumi wal humumi wal amradil qalbiyah wal badaniyah, itu akan menjadi sebab dia terjatuh ke dalam kesedihan, resah, gundah, penyakit-penyakit hati dan juga fisik. Ya, fisiknya bisa sampai kena juga. Karena sudah pikirannya itu, hatinya itu terkalahkan oleh tadi khayalan-khayalan dan bayang-bayang di dalam pikirannya itu. Wanhiyaril asabi, dan juga dia akan jatuh ke dalam istilahnya itu apa? Roboh psikisnya. Jatuh, lemah. Jiwaannya, kejiwaannya menjadi dia apa? Jatuh dan lemah, roboh. Alladzi lahu atharus sayyi'ah, yang tentunya itu akan memberikan pengaruh yang sangat buruk untuk kehidupannya. Allati qad syahadan nas madarrahal katsirah, yang sungguh manusia menyaksikan mudaratnya itu sangat besar. Itu demikian ya. Jadi kita dalam menjalani hidup jangan sampai terkalahkan dan tunduk dengan tadi waham ya, bayang-bayang pikiran, khayalan-khayalan ya. Hadapi sesuai dengan tak wakilnya seperti apa, itu dihadapi. Jangan sampai kita terkalahkan oleh bayang-bayang, khayalan dan was-was dari bisikan-bisikan pikiran yang buruk tadi. Ini sebagian kan banyak yang kemudian terkalahkan oleh itu, akhirnya ya dimulai dari sering kayak orang mikir jangan-jangan, akhirnya nanti berdampak pula ke tubuhnya, jadi sakit terus demikian. Nah, sehingga harus dilawan, kuatkan hati, jangan sampai terganggu dan kita apa terpengaruh, terkalahkan oleh segala was-was, bayang-bayang dan khayalan-khayalan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita ambil di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin sebagai pengumuman di sini, insyaallah untuk pekan-pekan berikutnya itu tiap pekannya itu kita beda tema. Jadi kadang ada nanti fikih, kadang nanti akidah, dan juga tetap ada meneruskan ini juga ada tafsir. Jadi semakin memperkaya ilmu kita tentang agama ini. Demikian, mudah-mudahan insyaallah kita diberi taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani itu semuanya. Akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.